أي بسم الله، تفضل زكي بقى ما أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ الفهري رحمه الله تعالى halaman 198 di footnote perkataan Syekh Al-Fihri di footnote. Istadalla ba'dun nasi bihadihi al-ayati ala jawazi mahabbatil kafiri al-musalimi wa hadha khata'un wal ayatu la tadullu alayhi li'anna al-birra bil kafiri la yalzamu minhu mahabbatal kafiri fal birru shay'un wal mahabbatu shay'un akharu wa qad yaburru al-insanu wa qad yabirru وقد يبر الإنسان بالحيوان أو بمن يرجوه أو يخافه ولا يلزم من ذلك محبته. وأما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت سورة القصص، فالمراد به أحببت هدايته لا ذاته، لأن سبب النزول الواردة لأن سبب النزول الوارد فيها الوارد فيها لا يدل على ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا عليه محبا لهدايته، فلما لم يهتد أنزل الله تعالى فلما لم يهتدي أنزل الله تعالى هذه الآية. وأيضا لو سلمنا بأن المراد من أحببته فلا حجة لهم، لأن الآية مكية نزلت في أبي طالب ثم أنزله في المدينة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أنزل الله فيها أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فلو كان أحب أبا طالب فقد حرمه الله تعالى عليه بعد ذلك ونهاه عن محبته. انظر فصل لابن حزم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، di footnote nomor 1 terkait ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha la yuhibbul muqsitin. Terkait ayat ini, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan juga tidak mengeluarkan, mengusir kalian dari kampung kalian. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kata Syekh Al-Fihri, istadalla ba'dun nas, sebagian orang, ini yang cari dalih, bukan cari dalil, berargumentasi dengan ayat ini ala jawazi mahabbatil kafir al-musalim, untuk mencintai orang-orang kafir yang musalim. Ya, mencintai orang-orang kafir yang bukan musalim, yang berdamai, yang musalam, yang kita damaikan, atau boleh juga dibaca musalim, yang dia berdamai dengan kita. Kalau musalam, yang dia terikat perjanjian damai dengan kita. Ini sama, ini banyak orang-orang yang mencari-cari ayat untuk ya membolehkan saling mencintai sesama kafir. Bahkan baru-baru ini ya, di sebuah podcast Deddy Corbuzier, siapa itu, dia mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang-orang beriman itu bersaudara, semua agama yang punya iman maka bersaudara. Allah musta'an. Orang Nasrani punya iman kepada agama Nasraninya, Yahudi punya iman pada Yahudinya, Hindu punya iman pada Hindunya, dan seterusnya. Itu berarti bersaudara. Islam beriman dengan Islamnya, berarti bersaudara semua. Allah musta'an. Ini ngeri ini, ya. Dan tampil di hadapan orang-orang yang mendengar, banyak sekali yang mendengar, menyaksikan. Dan yang menyaksikan itu enggak punya filter. Nggih, denger-dengerin aja. Iya ya. Nah, maka akan dibenarkan. Ya. Dan kita yang memiliki kecemburuan harus, walaupun untuk didengarkan banyak orang itu sedikit. Ya, minimal kita sudah menunjukkan pengingkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Wa illam yastati fa bi lisanih. Ya, walaupun itu biar ya telah tegak hujah atas mereka. Wa hadha khata. Ini keliru. Ayat ini bukanlah dalil untuk mencintai orang-orang kafir yang tidak terlibat friksi perang dengan kita. Ya. Apalagi kafir di negeri kita enggak ada yang zimmi. Ya, mungkin mu'ahad ya mungkin, tapi enggak ada yang zimmi. Yang zimmi itu mereka bayar jizyah. Ya. Kalau bayar pajak bukan jizyah, kita pun juga bayar pajak. Dan zimmi itu bayar jizyah wahum shaghirun, mereka pun direndahkan. Enggak boleh lebih atas kaum muslimin. Kaum muslimin pakai kendaraan, mereka wajib jalan kaki. Ya. Kendaraannya enggak boleh lebih mewah daripada kaum muslimin. Bayar jizyah per tahun 1 dinar. Ya. Dan Hindu Buddha Konghucu itu tidak termasuk ahlu dhimmah. Ya, tidak termasuk ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah hanyalah ahlu kitab. Ya. Dan sebagian hadis menunjukkan sebagaimana dalam kajian kitab tauhid kita kemarin, ya, Majusi. Selain dari itu yang berada di negeri kaum muslimin harbi. Ya. Mereka harbi, tidak diperangi karena sisi maslahat. Ya. Mereka mudorot, harbi tidak diperangi mudorot, tapi lebih mudorot lagi kalau kita perangi. Ya, maka tidak diperangi harbi-harbi itu karena sisi maslahat mudorot, mafsadat. Itu aja. Wal ayat dan ayat ini tidak sekali menunjukkan demikian karena berbuat baik kepada orang kafir, ya, la yulzimu minhum mahabbatal kafir, tidaklah berkonsekuensi mencintai orang kafir. Sebagaimana afal birru syai' wal mahabbatu syai'un akhar. Jadi berbuat baik kepada orang kafir, berbuat baik itu adalah sesuatu hal, mencintai mereka sesuatu hal yang lain, yang berbeda. Terkadang seseorang berbuat baik kepada hewan atau kepada orang yang diharapkan kebaikannya atau yang dia takuti, itu enggak berkonsekuensi dia mencintai kepada pihak yang dia berikan kebaikan tadi. Dia berbuat baik kepada preman yang selalu memalak dia. Supaya apa? Supaya dia tidak diganggu. Ya. Maka tatkala dia berbuat baik kepada preman yang mengganggu dia, bukanlah konsekuensinya dia mencintai preman tersebut. Paham enggak sini? Ya. Baik. Jadi bukan alasan antaburruhum wa tuqsitu ilaihim. Engkau berbuat baik kepada mereka, berbuat adil pada mereka, berarti mencintai mereka. Lah. Enggak, sama sekali enggak demikian. Adapun firman Allah Ta'ala terkait Abu Talib yang wafat, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan mampu mencintai, tidak akan mampu memberikan hidayah orang yang engkau cintai. Siapa ini yang dicintai oleh Nabi Al-Mahbub? Abu Talib. Abu Talib dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Talib kafir. Maka yang dimaksud dari ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu, engkau tidak, ya, sanggup memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai supaya dia dapat hidayah. Karena Nabi SAW berharap sekali Abu Talib dapat hidayah. Ya am kul la ilaha illallah. Ya, didakwahin terus sampai menjelang wafatnya didakwahin. Ditalkin oleh Nabi SAW, ucapkan wahai paman la ilaha illallah kalimatan. Ya. Unjika biha yaumal qiyamah. Kalimat yang aku akan bela engkau dengan kalimat tersebut kalau engkau ucapkan pada hari kiamat kelak. Namun Abu Jahal juga mentalkin. Ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci sama agama bapakmu? Dibangkitkan nasobiyah. Semangat, ya. Fanatisme, kekeluargaan dari Abu Jahal. Ingat bapakmu Abdul Muttalib, dia itu enggak beragama dengan agama ini. Dia itu penyembah berhala. Ditalkin lagi oleh Nabi SAW. Ya wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ditalkin lagi oleh Abu Jahal. Nah, ini menandakan bahwasanya musuh-musuh dakwah enggak putus asa. Ya, enggak putus asa. Kita dakwah sekali, dia dakwah dua kali. Ya. Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa mengikuti Nabi dari belakang. Untuk apa? Untuk mensupport? Enggak. Ya. Justru untuk sebagai lawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke pasar. Abu Lahab juga datang ke pasar. Mendatangi semua orang yang didatangi oleh Nabi. Ternyata Nabi dakwah, Abu Lahab pun dakwah, jangan ikutin dia ponakan saya tahu dia gila, dia kena sihir, jangan ikutin dia. Musuh dakwah enggak sia-sia, enggak pernah putus asa. Sekarang apalagi musuh-musuh Islam punya media, punya uang, punya buzzer, punya macam-macam. Ya. Maka dai enggak boleh putus asa. Ya, enggak boleh putus asa. Taib. Nah, Nabi SAW mencintai Abu Talib supaya Abu Talib dapat hidayah. Syekh Shalih Fauzan di I'anatul Mustafid mengatakan, cinta kepada orang kafir terkait ayat ini, ya, itu boleh karena kekerabatan. Seorang anak cinta pada ibunya yang kafir, kerabat karena ibunya dia. Dia berbuat baik pada ibunya, bukan karena agamanya. Ya, namun di sini Syekh bin Baz, la da tahu, enggak boleh cinta pada orang tersebut, person tersebut. Karena sebab turun ayat ini ya menunjukkan demikian. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam harisan alai muhibban li hidayati. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu antusias mencintai agar Abu Thalib mendapatkan hidayah. Maka tatkala Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, Allah turunkan ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan memberikan hidayah, tidak mampu memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai sekalipun. Namun Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Wa aidan law sallamna, dan berikutnya seandainya kita terima, taruhlah, anggaplah bi annal murad man ahbabtahu. Ya. Bahwasanya yang dimaksud ayat tadi, ya. Bahwasanya yang dimaksud ayat tadi, bahwasanya ayat tadi itu ya, apa namanya? Yang beliau cintai yaitu Abu Thalib. Ya, yang memang beliau cintai, fala hujjata lahum, itu pun enggak ada argumentasi buat mereka. Ya. Li annal ayah makkiyatun, karena ayat ini turun di Mekah, nuzilat fi Abi Thalib. Turun ayat ini berkenan tentang Abu Thalib yang meninggal di Mekah. Kemudian Allah turunkan ayat di Madinah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Ya. Wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengklaim mencintai Allah dan beriman pada Allah dan hari akhir, namun ternyata mereka yuwadun, ya, berkasih sayang man hadallahu wa rasulah kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Gak mungkin. Nah, ayat ini turun di Madinah. Seandainya taruhlah, anggap, ya, innaka la tahdi man ahbabta, yang kau cintai, zatahu, engkau benar-benar cintai Abu Thalib, itu turun di Mekah. Sedangkan ayat yang di Madinah menghapus itu hukumnya. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadun man hadallahu wa rasulah. Menghapus ayat itu. Ya, dan juga taklil yang lainnya yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, mencintai orang kafir karena kekerabatan itu boleh, bukan karena agamanya. Bukan karena agamanya. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di I'anatul Mustafid. Adapun agamanya enggak. Dan Abu Thalib dicintai oleh Nabi itu wajar. Karena ikatan emosional yang sangat besar. Pertama, Abu Thalib itu satu-satunya paman Nabi yang ibunya Abu Thalib adalah neneknya Nabi. Adapun Abu Lahab, Hamzah, Abbas, ibu-ibu mereka bukan neneknya Nabi. Karena Abdul Muthalib poligami, istrinya 4. Ya. Sedangkan Abu Thalib, ya. Abu Thalib, ya. Kenapa Syekh Anwar disebut poligami, kaget? Iya. Dari dulu poligami udah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi Sulaiman. Termaktub di Injil. Kalau ada orang Nasrani protes poligami, itu orang Nasrani yang jahil, yang bodoh terhadap agamanya sendiri. Ya, termaktub di Injil, di Taurat, di Al-Quran. Ya, di Al-Quran. Taib, barakallahu fiik. Nah, Abu Lahab, Hamzah, Abbas, nenek Nabi bukan ibu mereka. Sementara neneknya Nabi adalah ibunya Abu Thalib. Artinya Abu Thalib dan Abdullah ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bapak yaitu Abdul Muthalib dan satu ibu. Jadi ikatan emosional tinggi. Yang kedua, ketika kakeknya Nabi wafat, kakeknya mewasiatkan kepada Abu Thalib untuk merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib lebih menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan anak-anaknya sendiri. Anak-anaknya sendiri. Dibanding Ali sekalipun. Yang ketiga, Abu Thalib lah penyokong dakwah Nabi. Sehingga musyrikin Quraisy itu merasa segan, gak enak untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan Abu Thalib. Nah, ini wajar. Ya, Nabi sayang kepada Abu Thalib. Sayang dapat hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu antusias mendakwahkan Abu Thalib dibandingkan yang lain. Nah, ini wajar. Ya, sama kayak kita. Ibu kita belum dapat hidayah, kita lebih senang ibu kita dapat hidayah pada orang lain. Kita senang orang lain dapat hidayah, tapi kita lebih senang ibu kita dapat hidayah. Kan begitu? Ya. Itu wajar. Baik. Terus berikutnya nanti yang dibaca Arga. Wa za'ama ba'dul jahilin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala al-muhaqqiq rahimahullah ta'ala wa za'ama ba'dul jahilina anna qawla Ibrahim sallallahu alaihi wasallam liqaumihi wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada innama qalahu lamma abghaduhu wa harabuhu amma qabla dhalika falam yubghidhum wa lam yattakhidhum a'da'an wa hadha ifkun mubinun walau kana dhalika kadhalika lama qala hatta tu'minu billahi wahdah faj'al al-ghayata allati tazulu ma'aha al-baghdha'u wal adawatu imanuhum bi tauhidillahi fil ibadati wa lam yaqul hatta tatraku bughdi wa adawati wa yalzamu min qawli hadzal qa'ili at-tanaqqusu bi hadzal nabiyyil karimi annahu innama abghadahum wa adahum intisaran li nafsihi hina abghaduhu lakinnahu hina intikahi lakinnahu hina intihakihim maharimallahi wa isyraqihim billahi lam yubgidhum wa lam yu'adihim sa'a ma yahkumuna wa mimma mawwahu bihi syubhatu tazawwuji bil kitabiyyatil kafirati wa ma yalzamu min dhalika minal mahabbati wal isyratil hasanati fal jawabu ayyuqala inna nususal muhkamata al kathirata tujibu bugdahum fillahi ta'ala fadhalika min awthaki urwal imani wa qiyasu mahabbati sa'iril kafarati ala mahabbati zawjati qiyasun batilun mukhalifun linususi fa imma yuqala inna hadha amrun warada bihin nasu fa yukhassu bihi wa yaqsuru al-hukmu alaihi aw yuqalu inna mahabbata zawjati al-kafirati innama hiya mahabbatu syahwatin ka mahabbati ta'amil kafiri wa syarabihi laysat mahabbatan dhatiyatan wala diniyatan thumma yalzamu haulai ayyaj ayujawizu mahabbat al-kafarati al-muharibina aidan lianna allaha kama ahalla lana ta'aman kama uhilla lana ta'amun ta'ama nanti mudah dia ma'tuf ke mudah kama ahalla lana ta'ama wa nisa'a ahli al-kitabi min ahli zimati faqad ajaza lana ta'ama wa nisa'a ahli al-kitabi wal-muharibina fatabayyana bihadza butlanu ma mawahu bihi walhamdulillahi wa min adati ahli al-bida'i al-i'tiradu 'ala al-kulliyati bil juz'iyyati wa darbul qat'iyyati bi dhanniyyati wa naqsul ijma'i wa naqsul ijma'ati bisaqidi min al-ihtimalati na'udzu billahi min al-jahalati. Nah, kemudian kata Syekh Al-Fihri, ba'dul jahilin. Ya, sebagian orang-orang bodoh itu menyangka bahwasanya perkataan Nabi Ibrahim yang Allah kutip di Al-Qur'an terhadap kaumnya, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh ya, telah ada suri tauladan pada si sosok Ibrahim dan para nabi yang bersamanya. Id qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'budun. Ya. ya, yaitu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya ya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Ya. Waqad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada. Dan telah nampak antara kami dan kalian wahai kafirin permusuhan, kebencian selama-lamanya. Nah, kata mereka, ini orang-orang bodoh ini, innama qalahu lamma abghaduhu wa harabuhu. Amma qabla dhalik falam yubghidhum wa lam yattakhidhum a'da'a. Na'udzubillah. Ya. Kata mereka, ya, itu Nabi Ibrahim mengatakan telah nampak permusuhan antara diri beliau dan kafirin, kebencian permusuhan, tatkala mereka membenci Nabi Ibrahim. Ya. Tatkala mereka memerangi Nabi Ibrahim. Adapun sebelum itu, maka Nabi Ibrahim tidak membenci mereka, tidak menjadikan mereka sebagai musuh. Maka kata Syekh, ya, hadza ifkun mubinun, ini kedustaan yang jelas. Ya. Walau kana dzalika lama qala, seandainya memang demikian, ya, dahulu Namrud dan lain-lainnya dari musyrikin yang ada di zaman Nabi Ibrahim tidak dimusuhi oleh Nabi Ibrahim. Mereka dimusuhi oleh Nabi Ibrahim. Tatkala mereka sudah membenci Nabi Ibrahim, tentulah Allah tidak berfirman di penutup ayat ini, di ayat ini lanjutannya, hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman kepada Allah semata. Ya. Maka di sini perhatikan. Ya. Ya, ini parah ini, ya. Kebodohannya ini. Ini ujung-ujungnya kan nanti ingin membangkitkan akidah pluralisme, persamaan antar agama. Allah musta'an. Ya. Taib. Maka kata mereka, kata Syekh, faja'ala al-ghayata allati tazulu ma'aha al-baghda wal adawa imanakum bitauhidillah. Maka Allah Ta'ala menjadikan akhir yang menghilangkan, ya, kebencian permusuhan ialah iman mereka kepada tauhid kepada Allah Ta'ala dalam ibadah. Ya, Allah tidak berfirman hatta tatruku bughdi wa adawati. Ya. Allah tidak berfirman demikian. Allah tidak berfirman, ya, kepada tentang ucapan Nabi Ibrahim kepada mereka, hingga kalian meninggalkan kebencian kepada diriku, permusuhan kepada diriku. Tidak demikian. Dan perlu diketahui, membenci, memusuhi orang kafir itu bagian dari iman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Risalah Ma'na Tauhid menyatakan, "I'lam rahimakallah anna awwala ma awjaballahu ala ibadih." Ya, ketahuilah yang pertama kali Allah wajibkan kepada para hamba-hambanya apa? Hah? Al-kufru bit-taghut, kufur bit-taghut. Kufur kepada taghut. Ya, sifat kufur kepada taghut beliau jelaskan. Anta taqida butlana. Ya. Anda meyakini batilnya ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Wa antukafirahum, dan Anda mengkafirkan pelakunya. Anda yakini kufurnya, batilnya peribadatan pada selain Allah, Anda mengkafirkan pelakunya. Ya, Anda membenci mereka. Wa antu adiyahum, dan Anda memusuhi mereka. Mengkafirkan, membenci, memusuhi pemeluk selain Islam, para penyembah selain Allah, konsekuensi iman. Yang tiga hal ini boleh dinampakkan, namun hukum asalnya di kolbu. Boleh dinampakkan ketika orang lain tidak tahu akan pentingnya hal ini. Hukum asalnya di kolbu. Mengkafirkan, membenci, memusuhi orang kafir. Ya. Itu boleh kita simpan di kolbu saja, tidak kita ucapkan di lisan, apabila mendatangkan mudarat. Ya, paham gak sini? Namun tatkala orang lain gak tahu hukumnya, pikir orang lain, oh kita jangan kafirin agama lain lah, kita kafirkan mereka secara sorohah supaya orang lain tahu inilah akidah yang benar. Jangan diam-diam semua. Taib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Walzamu min qawli hadzal qa'il at-tanaqqus bihadzan nabi al-karim. Dan ucapan orang yang berkata demikian ini berarti perendahan terhadap Nabi Ibrahim yang mulia ini. Annahu innama abghadahum wa adahum intisaran li nafsih. Ya, hina abghadu. Seakan-akan Nabi Ibrahim membenci, memusuhi mereka karena bela diri. Karena mereka membenci, memusuhi Ibrahim, Allah Nabi Ibrahim balas. Seolah-olah Nabi Ibrahim membenci kafir yang ada di zamannya karena bela diri. Kenapa Nabi Ibrahim benci? Karena mereka benci Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim balas. Tidak demikian. Nabi Ibrahim membenci dan memusuhi mereka karena Allah, bukan karena diri beliau sendiri. Dan kalau dikatakan demikian, ini berarti pelecehan terhadap Nabi Ibrahim. Seakan-akan Nabi Ibrahim membangun cinta, permusuhan, kebencian kepada kafirin itu didasari bela diri. Ya. Bela diri. Kalau musyrikin, kafirin enggak benci, ya saya enggak benci. Enggak demikian. Ya. Ini akidah ini memang bertentangan dengan orang-orang pluralis. Orang-orang pluralis saat ini yang banyak ya, di Indonesia ini. Atau mereka mungkin sedikit, cuma mereka ini pada posisi-posisi strategis di ya di kalangan oligarki, para penyelenggara negara. Ya, maka mereka mengkampanyekan, termasuk tindakan radikal adalah mengkafirkan pemeluk agama lain. Semua kita diseragamkan, ingin seperti itu. Dari mulai ya jabatan tertinggi sampai Pak RT diajarkan untuk kalau mulai rapat pakai salam lintas agama, salam kekufuran. Assalamualaikum, salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, iya dan billah. Antum tahu artinya ya, Om Swastiastu. Minta perlindungan kepada tiga dewa, la ilaha illallah, Trimurti, tiga dewa. Namo Buddhaya, apa itu artinya? Terpujilah Buddha. Siapa itu Buddha? Berhala mereka, Siddhartha Gautama, la ilaha illallah. Batal tauhid kalau diucapkan oleh seorang muslim yang ngerti akan hal ini. Batal tauhid. Ya. Itu mereka memang mau demikian. Digambarkan keberagaman, kebinekaan. Ya. Kita dari dulu juga udah ngerti toleransi. Ya. Dari dulu enggak perlu diajarin. Enggak perlu diajarin. Ya. Seakan-akan kalau kita mengkafirkan mereka, ngebom mereka emangnya. Allah musta'an. Mereka juga ngafirin kita kok. Kita disebut domba tersesat. Lagi pula mengucapkan kalimat kafir kepada orang kafir memang warid di Al-Qur'an hadis, agama kita, akidah kita. 525 ayat Al-Qur'an berjumlah itu. Ya. Termaktub kata kafir, kafir, kafir. Judul Al-Qur'an aja salah satunya Al-Kafirun, mau diapain? Diganti non-muslim, lebih parah lagi. Kalau kafir di KBBI, KBBI, orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bisa ngeles, saya beriman kok pada Buddha, pada Dewa Brahma, Dewi Sri, ya pada Konghucu, Tuhannya apa sih kalau Konghucu? Hah? Apa? Togutnya? Roh telah mati. Allah astaga. Nah. Ya. Kalau non muslim parah lagi. Non muslim berarti artinya orang yang tidak selamat. Non muslim orang yang tidak selamat. Maju kena, mundur parah lagi. Oh, ini bukan kafir non muslim. Oke. Okay. Anda enggak kafir, tapi Anda tidak selamat. Loh, kok enggak selamat? Ya artinya itu. Ya. Ya. tidak berserah diri pada Allah, tidak selamat dia. Tabarakallahu fik. Mana lagi tadi? Wow, udah jam 9 lewat, satu footnote aja belum kelar ini. Mana itu tadi? Lakin hina intihakihim, itu ya. Ya, maharimillah wa israkihim billah lam yubgidhum wa lam yuadihim sa'a ma yahkumun. Namun ketika kaumnya ya menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya dan menyekutukan Allah ya lam yubghidhum wa lam yuadihim, Nabi Ibrahim tidak membenci dan memusuhi mereka, kata mereka ini. Ini kata orang-orang bodoh ini. Ya, kata orang-orang bodoh ini. Kata si sa'ama yahkumun. Sungguh buruk apa yang mereka putuskan itu. Ya. Sungguh buruk ya. Pikiran mereka tadi. Wa mimma mawwahu bihi ya. Ya, dan termasuk di antara mereka persoalan yang mereka kaburkan ini adalah syubhatut tazawwuj bil kitabiyah al-kafir. Yaitu terkait tentang menikahi wanita ahlul kitab. Ya, dalam fikih pernikahan boleh seorang pria muslim menikahi wanita ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani. Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, pluralis, sekuler, kuburiyah itu enggak boleh. Ya, enggak boleh menikahi kuburiyah. Ya. Perempuan-perempuan sufi yang berakidah wahdatul wujud. Ya, ittihadiyah itu udah murtad. Ya. Apalagi menikahi peramal, menikahi Mama Loren. La ilaha illallah. Nauzubillah. Menikahi apa? Bayu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kayak gak ada perempuan aja yang benar. Nah, itu gak boleh. Nah, menikahi wanita ahlul kitab itu memang boleh. Nah, ini dijadikan syubhat oleh mereka. Ya. Dan mereka kata Syekh Al-Fihri di sini, ya. Wa ma yalzamu min dalik minal mahabbah wal isyrah al hasanah. Dan berarti konsekuensinya apa? Mencintai wanita tersebut berarti ada pergaulan yang baik. Ya. Taib. Maka jawabannya, tanggapannya, ayu qal inna nusus al-muhkamah al-katsirah tujibu bughdahum. Ya. Nas-nas yang banyak di Al-Qur'an Sunnah itu mengharuskan menunjukkan mereka harus dibenci orang kafir karena Allah Ta'ala. Falidzalika min awsaki ural iman. Oleh karena itu, membenci orang kafir termasuk tali iman yang paling kuat. Wa qiyasu mahabbati sa'iril kafarati ala mahabbati zaujah qiyasun batilun mukhalifun linusus. Ya. Dan mengkiaskan cinta terhadap orang kafir dengan cinta terhadap istri yang kafirah, ya. Itu adalah kias yang batil. Ya. Fa imma ayyuqal inna hadha amrun warada bihi an-nusus fa yukhassu bih. Ya. Ya. Nah, maka jika dikatakan ini adalah perkara yang terdapat nasnya, maka ini dikhususkan. Ya. Maka ini dikhususkan. Barakallahu fik. Ya. Maka hukum itu dibatasi pada ini saja. Atau dikatakan inna mahabbata zaujah al-kafirah innama hiya mahabbatu syahwah. Ya. Cinta kepada istri yang kafir hanya cinta sebatas syahwat. Ya, cinta sebatas syahwat aja. Ya. Bukan cinta kepada agamanya. Cinta syahwat aja. Ya, istri boleh dipergauli, boleh dijima, udah suka terhadap itu aja. Ya. Sama seperti suka ta'ami al-kafir wa syarabihi. Ya, suka makanan dan minuman orang kafir. Kan halal makanan mereka. Sembelihan mereka halal kalau disembelih dengan nama Allah tentunya. Ya, muslim aja kalau menyembelih enggak nama Allah enggak sah apalagi ahlul kitab. Nah. Ya. Laisat mahabbatan zatiyatan wala diniyatan. Bukan mahabbah kepada person, kepada perempuan itu, cinta kepada perempuan itu, ya, atau cinta karena agamanya, naudzubillah. Namun lagi-lagi perlu diingatkan, menikahi ahlul kitab itu opsi-opsi yang terakhir. Opsi pertama itu tetap mencintai, apa, menikahi muslimah. Ya, tunkahul mar'atu, wanita itu dinikahi kenapa? Hah? Lidiniha, kan biasanya karena agamanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali nasabiha, karena nasab kedudukannya. Wali maliha, karena agamanya. Fakhtar, tamin pilihlah, karena apa? Karena dini. Kalau enggak, taribat tiadab, berdebu tanganmu, merugi. Ya, cantik tapi bersolek, tabaruj, enggak mau pakai jilbab. Di rumah, ya, antum udah di luar, antum berkarir, di rumah berkurir. Disuruh-suruh sama dia. Padahal antum mencari duit, berkarir. Sampai rumah, berkurir. Disuruh-suruh sama dia. Ngapain? Nyuci. Waduh. Gawat itu. Mana sini gajian? Stop. Besok saya ongkos. Udah. Bensin aja, 10 ribu. Ntar makan di luar. Udah berapa sih? Boceng. Ya Allah. Udah gitu kita mau berbakti sama orang tua, mau ngasih duit ke ortu, mau ngasih duit terus, udah deh, cukup 150 ribu aja. Dipoya-poya, menjalin hubungan sama cowok lain, chatting-chatting, cantik, ya, buat apa? Kayak begitu. Ya suci ya? Buat apa? Ya Faris ya? Mendingan solehah, negro iya, ya, Faris. Iya. Imra'atun sauda khairun. Ya. Minal mar'ah jamilah kafirah, ya Allah. Buat apa Faris? Ya Faris enggak? Iya. Oh, Faris cita-citanya istrinya wanita salehah. Walaupun dari biakiyah. Ya. Jangan, wah, ahlu kitab cantik, ya Allah. Natalan di rumah antum pakai salib. Gini depan antum. Nah. Gimana agama? Itu opsi-opsi yang itu jangan bergampang-gampang menikahi wanita ahlu kitab. Ya. Al-um madrasatul ula, ibu sekolah pertama buat anak. Betapa banyak orang yang menikahi perempuan kafir, anaknya rata-rata semua ikut agama ibunya. Ya, mau dari kalangan menteri, memangnya ada. Ada tuh yang si menyesal. Ada. Namanya si menyesal. Nah, tinggal cari Arabnya apa. Nah, ya, itu anaknya ikut istrinya kafir. Ada juga artis, ya, artis siapa itu? Ya, anaknya rata-rata ikut agama ibunya, iya dan billah. Ya, banyak kok akhwat, ngapain sih mau cari orang kafir? Banyak akhwat, ya, suyudi aja sampai nolak-nolak kok. Ya, masya Allah, Zaki aja sampai bingung nampung stok. Satu aja belum, masa mau langsung empat ya Zaki? Satu dululah start. Banyak akhwat, ngapain lalu kitab? Allahul musta'an. Berikutnya mana lagi tadi? Ya. Summa yalzamu haula, itu ya. Summa yulzimu haula ayajuzu mahabba'an. Ya. An yujawizu mahabbatal kafarah al-muharibin aidan, na'udzubillah. Kemudian mereka juga mengharuskan, kalau begitu boleh dong, ya. Mereka juga membolehkan untuk mencintai orang-orang kafir harbi sekalipun. Ya. Kenapa? Li'annallaha kama ahallalana ta'ama wa nisa'a ahlil kitab min ahli dhimmah faqad ajazalana ta'ama wa nisa'a ahli kitab al-muharibain. Ya, karena Allah tatkala menghalalkan untuk kita makanan dan wanita ahlul kitab dari kalangan ahlul zimmah, berarti Allah juga membolehkan untuk kita, menghalalkan untuk kita makanan dan wanita ahlul kitab yang mereka muharibain, ya, yang harbi. Matabayyana bihadha butlanu ma mawahu bih. Maka dari sini jelaslah, ya, ya, kesalahpahaman mereka ini, pengkaburan mereka ini, ya, jelaslah di sini. Walhamdulillah, wa min adati ahlul bid'ah, dan diantara kebiasaan ahlul bid'ah adalah al-i'tirad, ya, alal kulliyat bil juz'iyat. Itu memang biasa begitu mereka, dia i'tirad, menentang yang kulliyat dengan juz'iyat. Ya, itu kebiasaan ahlul kitab, ahlul bid'ah, ya, mempertentangkan kulliyat dan juz'iyat. Ya, yang kulliyat yang udah jelas seluruhnya dengan sebagian-sebagian parsial-parsial. Ya. Nah, ini wadar bil qat'iyat bidzanniyat, dan menolak ayat-ayat yang qat'i, hadis-hadis yang qat'i dengan yang dzanni, yang pasti dengan yang masih, ya, praduga-praduga. Ya. Wa naqdul ijma'at, dan mereka biasa menolak ijma', ya, menentang ijma' bisaqit, ya, ya, dengan saqit minal ihtimalat, dengan berbagai kemungkinan yang gugur, yang salah. Na'udzubillah minal jahalat, kita berlindung pada Allah dari kebodohan ini. Taib, ini baru footnote. Nah, berikutnya dibaca kama fi qissati Asma. Taib. Nah, coba Syekh Ainur kasih. Ain, baca Ain. Majuan antum. Pak, asyik dengan. Semakola asyarihu. Tapi antum yang majuan. ثم قال الشريخ رحمه الله وكما في قصة أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما مع أمها في وقت الهديب هدنة حين صالح النبي صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من أهل مكة وتمت الهدنة bainahu wa bainahum ala wa tammat al-hudanatu bainahu wa bainahum ala wad'il harbi 10 sinina ja'at fi hadhihi al-madinati muddah al-muddati al-wafadat wafidatun ala al-madinati taqsidu bi bintiha taqsidu bintaha asma'a lil musa'adati war rifdi fastaftat an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dhalika fa'aftaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi an tusalliha yakni bi an tuhsina ilaiha minal mali. Cukup. Ini dia enggak pernah baca kitab lagi kan. Dia enggak pernah ikut kajian berapa lama tuh. Langsung berantakan bacanya. Ayo kasih ke Faris mungkin, Ta. Kasih ke Anwar, apa? Ke Nugraha dulu, Ta. Nugraha kalau baca majuan. Baik. Nah, ini kalau udah lama enggak ngaji berasa kan, nah, bacanya. Ntar lihat nih, tua DKM. Udah lama juga dia. Nah, diketawain lagi Mainur. Nah. Ya. Kata Syekh bin Bas, kama fi qissati Asma'a binti Abi Bakar As-Siddiq. Sebagaimana pada kisah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma ma'a ummiha, ya, dengan ibunya, fi waqtil hudnati, di waktu Hudnah, genjatan senjata. Hina salaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrikin di Mekah, min ahli Mekah musyrikin, wa tammat al-hudnatu bainahu wa bainahum. Sudah kelar, ya. Sudah terjadi gencatan senjata antara Nabi dan musyrikin Mekah, ya, ala wadil harb, untuk tidak berperang, asyra sinin, selama 10 tahun. Ja'at fi hadhil muddati, nah ketika itu, ya, datang di waktu tersebut, waktu perjanjian damai tersebut, wafidatun alal madinati, seorang utusan, utusan ibunya, ibunya Asma, ya, datang ke Madinah, taqsidu bintaha, yang dia tuju tentu putrinya Asma, lil musa'adati war rifdi, untuk membantunya, menolongnya, menolong ibunya. Maka Asma fastaftat, ya, Asma meminta fatwa, bertanya kepada An-Nabi SAW bidzalika, terkait hal ini. Fa'aftaha An-Nabi SAW bi'an tasilaha, yakni bi'an tuhsina ilaiha minal mal. Maka Nabi SAW memberikan fatwa kepada Asma, ya, agar menjalin hubungan dengan ibunya, yaitu berbuat baik kepada ibunya dengan membantunya dari sisi harta ekonomi. Nah, ini boleh kalau terikat perjanjian, orang kafir datang ke kita, ya, itu boleh. Summa hadzal insa ihsan ay nugraha, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Asy-Syaikh rahimahullah taala, summa hadzal insanu ihsan. Summa hadzal ihsanu fi waqtil hudnati wa waqtil muahadati qad yakunu sabilan ilal hidayati qad yakunu sababan li islamil mu'ti wal muhsini. Qad yakunu sababan lil islami mu'ta al mu'ta lil islamil mu'ta wal muhsini wal muhsan wal muhsani ilaihi wa dukhuluhu fi din wa dukhuluhu wa dukhuluhu fi dinillahi azza wa jalla. ولهذا شرع الله في الزكاة وفي بيت المال نصيبا للمؤلفة قلوبهم لأن الإنسان قد يؤتى المال وهو مشرك قد يؤتى المال وهو مشرك فيهدي الله للإسلام بسبب الإعطاء وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة yauma hunainin amwalan jazilatan minal ibli minal gunaimi hatta hadallahu bisababi dhalika min huda man hada wa qawwa imana man qawwa wa minhum Safwan ibn Umayyata wa qad tawaqqafa anil islami falam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'tihi wa yuhsinu ilaihi hatta dakhala alaihi al-islam wa hadahu Allahu lidinillahi bisababi ma asdahu ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ma'rufi wa kana yaqulu ma kana ahlu baitin abghada ila ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam yazal yu'tini wa yu'tini hatta sara ahabba nasi ilayya wa hatta adkhala Allahu alayhi fil islam baik. Thumma hadzal ihsan, nah, berbuat baik pada orang kafir fi waqtil hudnah, di waktu perjanjian perang, ya, waktu gencatan senjata, wa waqtil muahadah, di waktu perjanjian damai, qad yakunu sabilan ilal hidayah, terkadang itu menjadi jalan hidayah, wa qad yakunu sababan li islamil al-mu'ta al-muhsan, ya, al-muhsan al-muhsani ilaih, terkadang menjadi sebab Islam orang yang diberi, yang diberikan perlakuan baik, wa dukhulahu, dan menjadi sebab masuknya dia fi dinillahi ya, masuk ke dalam agama Allah. Walihada syara Allahu fi zakati wa fi baitil mali nasiban lil muallafati qulubihim. Oleh karena itu Allah mencariatkan, ya, mencariatkan ada bagian untuk orang-orang yang muallafati qulubihim, yang dijinakkan hatinya untuk masuk Islam. Ya, itu Allah syariatkan pada baitul mal dan zakat. Pada baitul mal dan zakat. Walaupun ini orang yang mau dijinakkan hatinya, itu orang kaya. Apakah dia orang kafir yang diharapkan mau masuk Islam, atau orang kafir yang baru masuk Islam? Itu namanya mu'allaf. Mu'allafati qulubihim. Adapun orang yang masuk Islam di setahun itu bukan mu'allaf lagi. Ya, di setahun dia bukan mu'allaf, dia udah muslim hakiki. Ya, gak bisa saya mu'allaf dong, dapat dong zakat. Loh, kapan masuk Islamnya? Ramadan tahun lalu, kholas. Selesai udah. Anda yang berzakat, kecuali Anda fakir, miskin. Nah, kalau yang mu'allaf itu yang baru masuk Islam, atau orang kafir yang kemungkinan besar mau masuk Islam. Mana kita di? Lianna al-insan qad yu'ta al-mala. Terkadang seseorang diberikan harta wa huwa musyrikun, padahal dia masih musyrik. Wa yahdillahu lil-islam bi sababil ita. Maka Allah memberikan dia hidayah Islam dengan sebab dia diberikan tadi. Wa qata'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'atan yauma Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak harta kepada banyak orang jamaah pada hari perang Hunain. Hunain ini ya, suku yang kaya raya dengan ternak emas. Ketika mereka kalah, dapat warisan, dapat ghanimah, harta rampasan perang. Nabi enggak berikan kepada Muhajirin Ansor, enggak. Nabi berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Ya, orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Nah, ini subhanallah. Ya. Amwalan, Nabi berikan kepada mereka harta jazilan, jazilatan yang sangat banyak. Apakah dari ibil, unta, ghanaim, ya, kambing-kambing. Dikasih kambing, dikasih unta sejauh mata memandang, satu gunung luar biasa. Makanya Nabi itu orang yang paling dermawan. Karena Nabi SAW ajwa dan nas, orang yang paling dermawan. Paling dermawan. Kalau antum dengar berita, oh itu kok Jeff Bezos, siapa lagi? Bill Gates, siapa lagi? MBS, Muhammad bin Salman misalkan. Itu donasi ini tuh triliunan. Iya, dia donasi mungkin triliunan, dalam keadaan dia masih punya triliunan lagi. Nabi SAW mendonasikan ribuan harta. Emas per kilo-kilo Nabi bagikan ke orang-orang. Habis itu dapur istri-istrinya gak ngebul sebulan dua bulan. Ada gak Bill Gates kayak gitu? Berapa kekayaan Bill Gates? 2000 triliun. 2000 triliunnya disedekahin. Habis itu jadi gembel di Cicago. Nah, gak ada sih kayak gitu. Ya, gak ada. Gak ada. Ya. Dia ketika mendonasikan 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, dia masih punya ribuan triliun. Kalau Nabi SAW habis donasikan, habis, gak ada. Pulang ke Madinah, gak ngebul dapur istri-istrinya. Ya. Nabi pulang dari sholat subuh, ya, tanya ke istrinya, hal indakum syai, punya sesuatu enggak? Ma indana syai, kita enggak bisa apa-apa. Nah, fa ini shaim, kalau begitu saya puasa. Enggak punya apa-apa, enggak ngepul, sebulan dua bulan. Subhanallah. Poligami, semua istri-istrinya. Kalau zaman sekarang Nabi udah dinyinyirin sama teman-teman antum itu. Poligami kok dapurnya gak ngebul. Udah dinyinyirin sama itu. Ya, dinyinyirin tuh. Oh, kalau poligami itu minimal 10 juta katanya. Satu rumah. Itu dari mana lagi? 10 juta. Hitung-hitungan dari mana lagi? Dilupa sama kisah itu. Dapur-dapur istri Nabi gak ngebul. Ya, Allah musta'an. Mana kita di? Tapi ini Suyudi jangan jadi senjata ya. Oh kalau gitu, ntar poligami lah saya. Pakai ini nih, jangan kayak gitu Suyudi. Hah? Emang antum nabi? Istri antum siapa? Aisyah. Bukan. Istri nabi semua sabar. Ya, enggak ada yang ngeluh, ya, menceritakan hal tersebut. Ya. Mana lagi tadi? Taib, ya. Hatta hadahumullahu bisababi dzalik man hada. Sampai akhirnya Allah memberikan hidayah dengan hal tersebut, orang-orang dapat hidayah. Wa qawwa imana man qawwa. Allah mengkuatkan iman orang-orang yang kuat imannya, di antaranya Sofwan bin Umayyah. Wa kana qad yatawaqqafu 'anil Islam. Nah, Sofwan bin Umayyah ketika Fathul Mekah, dia itu tawakuf dari masuk Islam, nahan diri dulu. Ya, dia abstain dulu, yang lain pada masuk Islam. Sampai-sampai salah seorang pentolan musyrikin Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, beserta anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, masuk Islam. Sofwan bin Umayyah nahan diri dulu. Enggak ada. Entar dululah gitu. Entar dulu. Ya. Siapa lagi yang nahan diri? Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Nahan diri. Falam yazal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'tihi wa yuhsin ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus memberikan kepada dia, berbuat baik pada dia, hatta dakhala alaihi al-islamu, hingga akhirnya Islam yang masuk ke kalbu dia. Wa hadallahu li dinillah, Allah memberikan hidayah kepada dia. Bisababi ma asdahu ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ma'ruf, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada dia, kebaikan. Wa kana yaqul Sufyan bin Umayyah mengatakan, maka na ahlu baitin ya abghada ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keluarga yang lebih saya benci ya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal yu'tini wa yu'tini, namun beliau terus memberiku hadiah, hatta sara ahabba in annasi ilayya, sampai dia menjadi orang yang paling aku cintai. Masyaallah ya, dakwah bil mal. Ya. Makanya dakwah dengan logistik ya, itu kadang-kadang lebih penting daripada dakwah dengan logika. Ya. Itu. Itu terkadang demikian. Ya. Makanya banyak kaum muslimin banyak dimurtadkan oleh orang-orang kafir karena tadi logistik. Akhirnya logistik memudarkan, memendam logika. Nah, ini penting ini. Ya. Makanya kaum muslimin ya. Kalau ada orang kaya, alhamdulillah ya. Bantu kaum muslimin yang susah. Jangan sampai kaum muslimin yang susah dibantu sama orang kafir. Kalau dibantu sama orang kafir, oh, udah. Misionaris. Ya. Kalau udah dibantu sama orang kafir, ya ngeri. Ya, ngeri. Udah banyak, nggak perlu saya kasih contoh ABC. Antum tahu sendiri, lebih tahu daripada saya. Lokasi-lokasinya, ya. Mau di Salatiga, ya. Mau di ujung aspal, mau di Bantul, hah, banyak kali itu. Mana lagi tadi? Ya. Wal maksud, nah. Kasih ke Syekh Anwar. Nah. Ya. Kalau ketua DKM sekali salah ya 10.000 ini dendanya. Buat bukan depan kajiannya makan-makan. Sekali salah 10.000. Saya harapin salah semua berarti. Summa qala asy-syarihu rahimallahu, fal maqsudu annal muwalata wal muadata wal habba wal bughdha hubba wal hubba wal bughdha tadur nur ceban dur hada min awsaki aral imani ural iman ural imani bal huwa awsaqu ural imani awsaqu bal huwa awsaqu ural imani al hub al hubbu fillahi wal bughdhu fillahi wal muwalatu fillahi wal muadatu fillahi walakinahu yahtalifu fi halil harbi was salami wasilmi fa fi halil harbi ma'al a'da'i la yajuzu an yusa'idu bi syai'in bil kulliyati la silahin wala silaha la silaha wala mala wala ta'ama wala ghayra dalika li anna ita'ahum aunun lahum 'alal muslimina wa mudahiratin mudaharatun lahum fa yakunu dalika kafaron kufron waridatan anil islami udah 70.000 itu udah Nur wa nakidon min nawakidihi amma fi halil silmi wa fi halil muahidati muahadati wa fi halil musolahati fala mani'a min an yu'attu fala mani'a min an yu'ti qoribahu wal muslimu yu'ti al faqira wa waliyul amri yu'tihim ma yara fihi al maslahata lil muslimin aw yatabadalu ma'hum al-hidayah aw ghayra dalika hadaya aw ghayra dalika mimma yara fihi al-maslahatu al-maslahata kullu hada la ba'sa bihi fi hududis syariati al-muhammadiyati berapa itu? 100.000 200.000 lah. Aduh parah nih. Mana nih ketua DKM 200.000 itu. Catat tuh. Soi, catat coy. Tagi. Nah. Maksudnya adalah bahwasanya muwalatah, loyalitas, wal muadatah dan permusuhan, wal hubbu, wal hubba, wal bughda, ya, kecintaan, kebencian, hadza min awthaqi urul iman. Ini dia adalah termasuk di antara tali iman yang paling kuat, bal huwa awthaqu urul iman. Bahkan dialah tali iman yang paling kuat. Bukan di antara, namun dialah yang tali iman yang paling kuat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awthaqu urul iman al hubbu fillah wal bughdu fillah wal muadatu fillah wal muwalatu fillah. Ya, tali iman yang paling kuat cinta benci karena Allah, loyalitas permusuhan karena Allah. Al hubbu fillah wal bughdu fillah wal muwalatu fillah wal muadatu fillah. Cinta benci, loyalitas permusuhan karena Allah. Lakinnahu yakhtalif fi halil harb wasil. Namun ini berbeda ketika kondisi lagi perang dan damai. Lagi perang dan damai beda. Wa fi halatil harb mal a'da la yajuz ayusa'idu bi syai'in bil kulliyah. Ketika lagi perang enggak boleh kita membantu orang kafir dengan sesuatu apapun secara totalitas enggak boleh. La silaha enggak boleh membantu mereka dari sisi persenjataan, wala mala harta, ekonomi, wala ta'ama logistik, pasokan makanan, wa ghairu dzalik dan yang lainnya. Liyana ita'ahum aunun lahum 'alal muslimin. Karena membantu mereka ketika mereka lagi perang sama kaum muslimin, itu berarti membantu mereka untuk melawan kaum muslimin. Mudaharatun lahum, ya, menolong mereka untuk melawan kaum muslimin. Wa yakunu dzalika kufran wa riddatan lil Islam. Maka tindakan demikian menjadi bentuk kekufuran, kemurtadan dari Islam. Wa naqidan min nawaqidihi. Dan termasuk pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Amma fi halatis silm, adapun kondisi damai, wa fi halatil muahadati, kondisi lagi perjanjian damai, wa fi halatil musalahati, fala mani'a min an yu'tu. Ya. Lagi kondisi ya, perdamaian maka enggak dilarang. Ya. Apa namanya? Boleh juga dibaca an yu'tu, apa namanya? Yu'tau. Kalau yu'tau mereka diberi. Mereka diberi hadiah. Yu'ti al-qaribu qaribahu, seorang karib ya memberikan kepada kerabatnya yang kafir. Wal muslim yu'ti al fakhira. Seorang muslim memberikan ya kepada fakir kafir lagi damai supaya si fakir kafir ini masuk Islam. Ya. Wa walil amr yu'tihim ma yara fihi al maslahah lil muslimin. Maka pemimpin memberikan kepada orang kafir yang dia anggap ini ada maslahat untuk kaum muslimin, au yatabadalu ma'ahum al hadaya, atau saling bertukar hadiah, au ghairu dzalik, atau yang lainnya mimma yara fihi al maslahah. Kalau memang di situ dipandang ada maslahat. Wa qulu hadza la ba'sa bih, itu enggak apa-apa fi hudud syariah al muhammadiyah. Selama masih dalam batasan syariat Muhammadiyah. Punya tetangga kafir, tetangga kita ngasih kepada kita buah-buahan, ya, kita balik balas, boleh kasih ke mereka. Bahkan mereka nggak ngasih kita apa-apa, kita kasih dia, boleh, ya, boleh. Nah, salah seorang sahabat, siapa itu, Abdullah bin Amr bin As, ya, atau Abdullah bin Umar, ya, antara dua ini, ya, pernah menyuruh pembantunya untuk membagikan, ya, masakan yang kambing dia sembelih kepada tetangganya. Ditanya, kamu udah berikan belum kepada tetangga kita yang kafir, Yahudi? Ya. Belum. Wah, diingatkan akan hal ini. Boleh. Nah, baik. Berikutnya, siapa? Suyudi, baca. Di jam berapa ini? Terus Suy, baca Suy. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma yata'allaku bil i'dadi lahum fa hadha amrun wajibun wa kadzalika akhadha hadhara akhdhul hidri minhum amrun wajibun fil harbi wasilmi jami'an kama qala Allahu subhanahu ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum wa qala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah fal-i'dadu lahum wa ta'ahubu lahum wa akhdhu hidri minhum hatta la yaghtanimu ghirratan lana hadha amrun wajibun ala ulatil amril muslimina an ya'iddu li'a'da'ahum li'a'da'ihim ma yastati'una min quwwatin wa an yata'ahhabu lil jihadi an yahdharu mughabbatal tasahuli fa innal a'da'a la yu'manuna abadan wa li hadha yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum wa yaqulu azza wa jalla wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah hadha huwal wajibu 'ala muslimina aynama kanu thumma hadhihi al-baghdha'u wa hadhihi adawatu bainana wa bainahum la tamna'u min ad-da'wati lahum wal hirsi ala hidayatihim fayub'athu ilayhim ad-du'atu wal muwajjihuna ila al-khayri la'allallaha yukhrijuhum min al-zulumati ila an-nuri. Nah, amma ma yata'alaq bil idad, adapun yang berkaitan dengan persiapan lahum untuk menghadapi mereka, ini adalah perkara yang wajib. Demikian pula akhdzul hidri, bersikap waspada terhadap mereka, amrun wajib, perkara yang wajib. Apakah dalam harb, situasi perang, atau as-silm, damai jami'an semua, wajib waspada terhadap mereka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang beriman, ya, waspadalah kalian, bersiap siagalah kalian. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah ya, diri kalian untuk menghadapi mereka semampu kalian. Ya. Fali'idat lahum wa ta'ahhub lahum, maka bersiap diri menghadapi mereka. Ya. Dan juga ta'ahhub, ya, bersiap siaga, dan akhdul hidri, waspada terhadap mereka. Hatta la yaktanimu itu mengambil, merampas. hingga mereka tidak merampas dari kita, ya, keamanan kita, girotan secara tiba-tiba dari kita. Inilah perkara yang wajib ala wulatil amri muslim, yang wajib bagi para pemimpin kaum muslimin, ayya'iddu li, untuk mempersiapkan diri, li'adaihim, menghadapi musuh-musuh mereka, mayastati'u min kuwah, ya, mayastati'una min kuwatin, sesuai dengan kemampuan mereka, kekuatan mereka. Wa ayyata'ahabu lil jihad, dan untuk siap siaga berjihad. Wa ayyahdara maghabbat tasahul, dan harus waspada, ya, dari maghabbat tasahul. Maghabbat tasahul dari nanti akhirnya akibat dari menggampangkan sikap, menggampangkan. Fa innal a'da la yu'minuna abada, karena musuh itu enggak bisa dipercaya selama-lamanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, ya, wahai orang beriman, waspadalah kalian. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, ya, persiapkanlah diri dengan kekuatan semampu kalian untuk menghadapi mereka. Hada huwal wajibu al muslimina aina makan, ini yang wajib atas kaum muslimin dimanapun mereka berada. Waha tsumma hadhil baghdha'a wa hadhil adawatu, nah, kebencian permusuhan ini yang kita berikan pada orang-orang kafir, bainana wa bainahum, antara kita dan mereka, la tamna min ad-da'wati, itu tidaklah mencegah kita untuk berdakwah lahum, mendakwahi mereka, wal hirs ala hidayatihim, dan kita berkeinginan kuat, antusias agar mereka dapat hidayah. Fa yub'atsu ilaihim ad-du'atu, maka dikirim kepada mereka, diutus kepada mereka para dai, wal muwajjihuna ilal khair, dan para pembimbing kebaikan, ya. La'allallaha yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur, semoga Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Faris, baca Faris. Si Rai, mana Rai? Revi, Ihsan, hah? Akid semua? Siapa umum? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihimallahu ta'ala, wa qala fala yajuzu ta'awunu ma'a ayyi insanin 'alal ithmi wal udwani la bi anna yabi bi an yabi'ahu al 'inaba liyattakhidahu khamran wa la bi an yabi'ahu ma yu'inuhu 'alal qimari wa la bi an yabi'ahu ma yu'inuhu 'ala qitalil muslimina kan yabi'al kuffaru as-silaha liyuqatilu bihil muslimina fahadha riddatun idha ba'a silaha alal kuffari liyuqatalu bihil muslimina fahadha ma'nahu tawallin lil kuffari wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wa idha ba'ahu ala qutta'i tariqi au ala bugatin أو على البغاة صار معاونة على المعاصي فيكون محرما ومنكرا وقال أما اتخاذه صديقا وحبيبا تعامله معاملة الصديق فهذا نوع من الموالاة والموالاة غير التولي والموالات معصية والتولي كفر وهو مساعدتهم على المسلمين نعوذ بالله فالموالات أقل وأدنى من التولي فالموالات محبتهم أو إهداء شيء إليهم أو البشاشة في وجوههم أو بدءهم بالسلام هذا نوع من الموالاة المحرمة لكن التولي نصرهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين فهذا ردة وناقض من نواقض الإسلام نعوذ بالله. Kemudian kata Syekh bin Baz, fala yajuz at-ta'awun ma'a ayy insanin 'alal ismi wal udwan, ya, maka tidak boleh tolong-menolong dengan manusia siapapun dalam dosa dan permusuhan. Semisal seorang menjual anggur untuk dijadikan khamr, ya. Atau menjualnya, ya, ma yu'inuhu ya, menjualnya untuk yang dia membantunya untuk berjudi, atau menjualnya yang membantunya nanti untuk memerangi kaum muslimin. Semisal dia menjual kepada orang-orang kafir senjata, ya, untuk orang kafir ini memerangi kaum muslimin, maka inilah kemurtadan. Idza ba'a silah ala kufar, ya, apabila dia menjual senjata kepada orang-orang kafir, liqatilu bihi almuslimin, supaya orang kafir itu memerangi kaum muslimin dengan persenjataan tadi, maka ini maknanya adalah tawallin, ya, lil kufar. Tawallin itu apa? Dijelaskan oleh Syekh. Ya, tawallin itu adalah yang dijelaskan di bawahnya tadi. Ya. Itu apa? Tawallin musa'adatuhum 'alal muslimin. Membantu orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang membantu, ya, salah seorang di antara kalian membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin, maka dia golongan dari mereka. Maka menjual senjata kepada para kutta'itariq, para begal, atau kepada para bugot, ya, maka itu bentuk pertolongan kepada maksiat, itu haram dan kemungkaran, namun tidak murtad. Adapun menjadikannya orang-orang kafir, ya, ay al-kafir di putnot, ya, menjadikan orang-orang kafir sebagai sodik, teman, habib, sebagai kekasih, tu'amiluhu, sehingga anda berinteraksi dengan dia, mu'amalah tasodik, dengan interaksi sebagai teman, ini adalah jenis mu'alah, loyalitas. Loyalitas bukan tawalli. Ya. Kalau loyalitas kepada orang kafir, itu maksiat. Adapun tawalli kekufuran. Apa itu tawalli kepada orang kafir? Membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Na'udzubillah. Sedangkan mu'alah, loyalitas itu lebih rendah, lebih rendah daripada tawalli. Nah, mualah mencintai mereka, ya, memberikan hidayah sesuatu pada mereka, atau bermuka ceria, ya, di hadapan wajah-wajah mereka, atau memulai salam dengan mereka. Ini adalah bentuk mualah yang diharamkan. Ya. Namun tawalli anda yaitu menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. I'anatuhu, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin. Maka inilah riddatun wa naqidun min nawaqidil Islam. Kemurtadan dan salah satu pembatal keislaman. Na'udzubillah. Ya. Baik. Su'ila. Syekh. Siapa? Nicholas. Pardon. Abu Ibrahim Nicholas. Bismillah. Wa su'ila. Alaysa hunaka dawbitun litawalli? Fa'ajaba at-tawalliyu wan-nasru kama yaqulu al-ulama'u. Fat-tawliyatu liqaumi nasrihim. Nasruhum wa ta'yiduhum 'ala diddihim wa asluhu mahabbatul qulubi. Summa yadullu 'alayha nasruhum wa ta'yiduhum 'ala al-muslimina. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. قَالَ السَّائِلُ رُفِعَ رَفْعُ عَلَمِ التَّوْحِيدِ بِجَانِبِ عِلْمِ الصَّلِيبِ هَلْ هُوَ مِنَ التَّوَلِّي. فَأَجَابَ كِلَا هَذَا كَلَّا هَذَا نَوْعٌ تَشَبُّهُ هذا النوع تشبه لأن التولي كما قلت هو نصرهم وتأييدهم على المسلمين. نسأل الله العافية. طيب شيخ بن باز ditanya, alaysa hunaka dhabitun litawalli, apakah ada itu patokan tawali itu kayak apa? Maka Syekh menjawab, tawali itu adalah menolong mereka sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Tauliyah kepada suatu kaum menolong mereka, wa ta'yiduhum, menyokong, mendukung mereka, ala diddihim, untuk menghadapi musuh mereka. Nah, asalnya adalah mahabbatul qulub, kecintaan yang ada di kalbu. Ya, summa yadulu 'alaiha nasruhum, kemudian ditunjukkan oleh menolong mereka, wa ta'yiduhum, mendukung mereka, alal muslimin, untuk melawan kaum muslimin. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya. Syekh kemudian pernahnya berkata, wahai Syekh, raful alam at-tauhid, ya, mengangkat bendera tauhid bijanibi alama salib, di samping bendera salib. Bendera tauhid, bendera Saudi, bendera salib itu bendera hampir negara-negara Eropa, ya, Inggris Raya benderanya salib. yang negara-negara itu tuh, Skandinavia, Norway, Iceland, Sweden, Finland, Denmark, itu semua negaranya pakai salib semua, warnanya aja beda-beda. Ya, negeri-negeri Viking. Itu mereka itu punya semangat histori perang salib. Makanya bendera negara salib semua. Hati-hati ya. Sampai klub-klub bola itu pakai salib. AC Milan itu ada salibnya. Semangat ya, perang salib. Nah, perhatikan. Menyandingkan bendera tauhid dengan bendera salib, lagi bola ditanding Saudi lawan Denmark gitu. Wah, diangkat bendera Saudi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebelahnya salib. Waduh, gimana tuh? Ya. Bijani bi alami salib, hal huwa minat tawali, apa kita bentuk tawali? Kata Syekh, "Ala, bukan. Tidak. Hadana utasyabbu, itu bentuk tasyabbu. Karena tawali sebagaimana yang saya katakan, nasruhum wa ta'yiduhum 'alal muslimin." Membantu mereka, menolong mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Nas'alullah al-afiyah. Ya, kita mohon pada Allah keselamatan. Taib. Besok. Sementara kita jadwalnya berubah selama Ramadan. Malam Senin, malam Selasa, dan malam apa lagi? Apa Paris? Malam Kamis. Malam Senin, malam Selasa, malam Kamis. Ya. Selama Ramadan. Mudah-mudahan bisa khataman ya. Insyaallah di Ramadan ini. Sebelum nanti di bulan Syawal kita memulai dengan kitab yang baru. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.